بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita melanjutkan membaca keterangan dari Asy'ari tentang perkara yang berkaitan dengan lawan dari tauhid, yakni kesyirikan. Telah disebutkan sisi pentingnya untuk kita mengenal kesyirikan, sebagaimana pada bait syair yang disebutkan oleh Asy'ari di sini, fadiddu yuzhiru husnahu diddu wa bididdiha tatabayyanu al-asya. Suatu lawanan akan menampakkan kebagusan lawannya, dan dengan lawan dari perkara-perkara yang ada, segala sesuatu akan menjadi jelas. Sehingga tidak mungkin seorang akan bisa berpegang di atas tauhid yang bersih dari kesyirikan tanpa dia mengenal apa itu kesyirikan. Demikian juga yang sudah kita lewati dari asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innama tunqadu ural Islam urwatan iza nasha'a fihi man lam ya'rif al-jahiliyah. Hanyalah akan terurai ikatan Islam sehelai demi sehelai. Ini seorang akan lepas dari Islam dalam keadaan dia menyangka sebagai seorang Muslim, ya, tetapi hakikatnya dia telah terlepas dari Islam sedikit demi sedikit. Yani siapa yang tumbuh di dalam Islam ini tanpa mengerti jahiliyah, tanpa mengerti hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sisi pentingnya kenapa kita mempelajari perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat ini. Kemudian terakhir dibawakan oleh Asy'ari di sini asar dari Ibrahim ibn Yazid At-Taimi terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, doa Ibrahim alaihi salam kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari kami beribadah kepada al-asnam, kepada patung-patung. Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari kesyirikan. Demikian juga beliau berdoa untuk anak keturunannya. Ya, Ibrahim At-Taimi rahimahullah, beliau menyatakan, "Wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim alaihissalam." Siapa yang merasa aman dari bencana, ya, dibandingkan Ibrahim alaihissalam? Siapa yang merasa aman dari bencana, dari bencana kesyirikan, ya, dibanding Ibrahim alaihissalam? Kenapa? Fa idza kana al-khalil alaihissalam huwa imamul hunafa. Beliau al-khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala alaihissalam, wa huwa imamul hunafa, beliau adalah pimpinan dari orang-orang yang hanif, orang-orang yang bertauhid. Alladzi ja'alahu Allahu ummatan wahdahu, di mana beliau dalam keadaan seorang diri. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwa beliau adalah seorang imam. Ya, seorang imam. Ya, kita maklum namanya imam, pasti ada yang makmumnya. Ini seorang diri, beliau ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai imam. Waqad kassara al-asnama biyadihi. Beliau telah menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya, biyadihi, dengan tangannya sendiri. Ya, bukan berhala pajangan, tetapi berhala sembahan yang tentu dimuliakan dan diagungkan oleh para penyembahnya, yang mereka siap berkorban apa saja untuk kemuliaan yang disembahnya. Ya, beliau Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan patung-patung itu. Bersamaan dengan itu, yakhafu ayyaka fi syirk, beliau senantiasa takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Fa kaifa ya'manu alwuqu'a fihi man huwa dunahu bi maratib 'azimah. Jika Ibrahim tidak merasa aman dari terjatuh ke dalam kesyirikan, maka bagaimana merasa aman dari terjatuh ke dalamnya seseorang yang tingkatannya jauh di bawah Ibrahim alaihissalam? Walakin man kana billahi a'rafu kana minhu akhwafu. Akan tapi perkaranya, siapa yang lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara wujud dari seorang yang mengenal Allah, mengenal kebesaran dan keagungannya, mengenal bagaimana dahsyatnya fitnah yang akan mengubah keadaan hati seorang, adalah bagaimana dia senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengandalkan kemampuan ataupun kehebatan dirinya, termasuk dalam perkara yang paling penting tentunya, yakni terjaganya keimanan di dalam hati. Waqad kana nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukthiru min qawlihi ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika. Dan adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau senantiasa memperbanyak dari doanya. Ya, beliau, ya, sebagai seorang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling mulia, ya, pembawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati-hati hambanya. Tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Baik, hadis ini datang dari jalan beberapa sahabat, di antaranya dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis Anas diriwayatkan al-Imam At-Tirmidzi dalam Jami'nya. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa ini, memohon sabat, ketegaran di atas agama, beliau berkata, yakni Anas ibn Malik berkata, ya Rasulullah, aman nabika wa bima ji'ta bih, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami beriman dengan engkau dan dengan ajaran yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, kata Anas, fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan diri-diri kami? Yani Anas memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan seringnya mengucapkan doa ini sebagai suatu bentuk pengajaran terhadap umatnya. Tentang betapa pentingnya urusan hati. Ya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mohon kepada Allah kekokohan di atas agama ini. Maka Anas bertanya, fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kami, diri-diri kami, wahai Rasulullah? Baik, ini yang bertanya sahabat, ya. Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, benar. Ini jawaban Nabi. Jadi ini sebagai suatu bentuk pendidikan agar para sahabatnya banyak berdoa dengan doa ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal quluba baina isbi'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Kata beliau selanjutnya, innal quluba, sesungguhnya hati-hati makhluk ini, manusia ini, seluruhnya, baina isbi'aini min asabi'illah, seluruh hati manusia berada di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengan hadis ini mengimani salah satu di antara sifat zatiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, al-isbi' atau isba', yang Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki jemari sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan yang ada pada makhluk-makhluknya. Rasulullah menyatakan bahwa sungguhnya hati-hati manusia di antara dua jemari dari jari-jemari Allah, yuqallibuha kaifa yasha, ya Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati-hati manusia itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari beliau berkata, makna muqallibal qulub, makna zat yang membolak-balikan hati. Kata beliau, taklibu qalbi abdihi an itharil imani ila itharil kufri wa aksihi. Makna dari membolak-balikan hati, kata beliau, yakni Allah subhanahu wa ta'ala bolak-balikan hati hamba-Nya dari mengedepankan keimanan kepada mengedepankan kekufuran dan sebaliknya. Jadi dari mengedepankan keimanan berubah keadaannya menjadi mengedepankan kekufuran dan berbagai penyelisihan terhadap agama. Dan sebaliknya, seorang yang semula kafir, ya Allah subhanahu wa ta'ala balikan hatinya menjadi seorang yang benar-benar mencintai keimanan dan meninggal di atas keimanan. Ini keadaan hati. Ya, sangat mudah untuk berubah. Ya, lebih cepat perubahannya dibandingkan perubahan yang ada pada fisik-fisik kita. Di dalam sebuah bait syair, sang penyair menyatakan, ma sumiyal qalbu illa min taqallubihi, fahdhar 'alal qalbi min qalbin wa tahwili. Ma sumiyal qalb, tidaklah kalbu itu dinamakan kalbu, illa min taqallubihi, kecuali dikarenakan ya, yakni berbolak-baliknya. Ini keadaannya. Fahdhar 'alal qalbi min qalbin wa tahwili. Maka hati-hatilah engkau terhadap hatimu. Min qalbin, dari berbaliknya keadaannya, wa tahwili, dan perubahan yang terjadi padanya. Ya, demikian keadaan hati. Oleh karena itu kata Asy-Syarih selanjutnya, wa akhbarallah 'anil rasikhina fil ilm, dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memberitakan tentang keadaan ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang kokoh mendalam ilmunya. Jadi orang-orang yang keadaan mereka kokoh ilmunya. Yaqulun, mereka berdoa. Apa doa mereka? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau simpangkan hati-hati kami setelah engkau berikan petunjuk. Ini doa mereka, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikokohkan hati-hati mereka di atas keimanan, dan jangan sampai disimpangkan dari jalan yang lurus. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Di doa orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu terhadap agama ini, justru mereka mengkhawatirkan keadaan keselamatan hati-hati mereka. Inilah buah dari ilmu yang bermanfaat. Seseorang semakin takut, semakin menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, beliau menyatakan aslul ilm al-khasyah. Ya, aslul ilmi al-khasyah. Bahwa pokok dari ilmu itu, yakni ilmu yang bermanfaat, jika seorang mendapatkan ya karunia ilmu yang bermanfaat adalah al-khasyah, yakni rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mereka orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmu mereka, ya, mereka tidak merasa aman dari berubahnya keadaan hati mereka. Oleh karena itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dikokohkan di atas agama ini, dijauhkan dari penyimpangan. Ya, dikarenakan seorang selama masih dalam qaidil hayat, ikatan kehidupan ini, ruh belum berpisah dari jasad, segala kemungkinan bisa terjadi padanya. Ya. Dan apa yang telah terjadi dalam sejarah umat ini menjadi pelajaran, menjadi ibrah, ya, bagi kita semua. Bagaimana sekian banyak orang yang dipuji oleh para ulama di masa orang-orang tersebut, ternyata berubah keadaannya. Ya, oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, atar beliau disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam kitab beliau Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' bayan fadli ilmi salaf ala ilmi khalaf. Kata beliau, jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man kana mustannan falyastan biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alayhi, la tu'manu alayhi al fitnah. Man kana mustannan, barang siapa yang ingin untuk mengikuti jalan orang yang ada, yang telah berlalu, falyastan biman qad mat, maka hendaknya dia ikuti jalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kata beliau, fa innal hayya la tu'mana alaihi, la tu'manu alaihi alfitnah. Karena orang yang masih hidup, dia tidak aman dari kemungkinan terkena fitnah. Berubah keadaannya setelah sebelumnya dia dianggap sebagai orang yang di atas jalan yang lurus. Di antara contoh sebagai pelajaran bagi kita, ya, seorang yang dikenal keluasannya dalam ilmu tafsir, Muqatil ibn Sulaiman, ya. Muqatil ibn Sulaiman, ya, dipuji oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai orang yang paling mengerti tentang tafsir dari yang beliau lihat, ya, di zamannya. Ternyata, ya, berubah keadaannya. Setelah sebelumnya dikenal, ya, sebagai seorang pembawa ilmu, ilmu tafsir sebagai seorang yang sangat luas ilmunya dalam bidang tafsir Al-Quran, dia menjadi orang sesat, seorang mujassimah. Jadi seorang yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita tahu al-mujassimah, kesesatan mereka, bahwa mereka al-mujassimah ya'buduna al-asnam. Mereka para penyembah al-asnam karena mereka menyerupakan Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ini keadaan Muqatil ibn Sulaiman, orang yang dipuji oleh Al-Imam Syafi'i. Dan ini juga menunjukkan kepada kita pelajaran bagi kita semua, bahwa tidak ada di kalangan manusia yang mengerti tentang ilmu ghaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada para rasul. Seorang alim memuji seorang sesuai dengan apa yang nampak baginya. Dan ucapan seorang alim bukan sesuatu yang maksum, bukan sesuatu yang terjaga dari kekeliruan. Ini penting karena di masa kita sebagian orang yang dipuji oleh seorang alim dianggap keadaannya tidak mungkin berubah. Sebagai misal yang disebut sebagai masyayikh wasiat, syekh-syekh yang mendapatkan wasiat dari Syekh Mukbil, dimana jika terjadi perkara-perkara yang penting hendaknya untuk mereka bermusyawarah dalam mengatasi masalah yang terjadi. Berapa banyak di antara thullabul ilm yang menjadikan wasiat dari Syekh Mukbil ini sebagai jaminan bahwa orang-orang yang disebut namanya di situ tidak mungkin berubah keadaannya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki perkara-perkara yang dengannya Allah tampakkan hakikat mereka. Satu persatu berguguran. Semua ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa namanya seorang yang hidup, bagaimanapun keadaannya, dia tidak aman dari kemungkinan terjatuh ke dalam fitnah. Dan dari sini kita juga melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga para a'immah, para kibar ulama yang kokoh dalam keilmuannya, yang sebagaimana digambarkan di dalam ayat ini, bahwa mereka justru orang-orang yang kokoh dengan keilmuannya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan, sehingga mereka berdoa agar dijauhkan dari penyimpangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga mereka hingga akhir hayat mereka. Ini semua sekali lagi pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, agar tentu jika mereka yang kokoh keilmuannya banyak berdoa memohon kekokohan agama, kita yang lemah, lemah dari sisi ilmu, lemah dari sisi amal, mestinya lebih banyak lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haqiqatul khaufi minasy syirki, dan hakikat dari rasa takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Kata beliau, sidqul iltijai ila Allah wal i'timadi alaihi wal ibtihali wat tadarru'i fi ayujannibahu iyyahu wa yu'idhahu minhu. Hakikat dari rasa takut terhadap kesyirikan, ya, untuk kita mengetahui berapa banyak orang yang lisannya mengucapkan saya takut terjatuh ke dalam kesyirikan, saya takut, ya, nanti dapat su'ul khatimah. Berapa banyak orang yang mengucapkan seperti itu. Sekarang kita lihat bagaimana hakikat dari orang yang takut terhadap kesyirikan. Yani sidqul iltijai ila Allah. Kejujuran al-iltijai ila Allah, sikap iltija. Iltija maknanya yani istihma. Istihma maknanya talabul himayah. Ya, yani kesungguhan, ya, kejujuran di dalam memohon himayah, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dari kesyirikan tersebut. Wal i'timadi alaihi, dan juga kejujuran di dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya. Kemudian walibtihali wattadarru'i, di dalam doa dan tadarru' bersungguh-sungguh, di mana dia meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengurusi hati-hati hamba-Nya. Ya, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menyesatkan, sebagaimana seorang manusia tidak akan mampu untuk memberikan petunjuk hidayah, hidayatut taufik. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang yahdi man yasha wa yudillu man yasha, yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hidayah demikian juga kesesatan, ya, semuanya ada sebab. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengubah keadaan seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan sebabnya. Jadi jangan sampai terlintas di pikiran kita seseorang dalam keadaan lurus tiba-tiba menyimpang tanpa sebab, tidak. Jadi semuanya ada sebab yang seorang menjalaninya hingga sampai kepada akibatnya. Di antara sebab hidayah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam ayatnya, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, ya, di dalam menempuh jalan kami, menempuh syariat Allah Subhanahu wa taala bersungguh-sungguh. Ya, diingat kata bersungguh-sungguh. Tidak menjadikan agama ini sebagai sambilan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lanahdiyannahum subulana, sungguh-sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas di depan hamba tadi, yang akan menyampaikan kepada ridho-Nya. Kesungguhan di dalam beragama ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk di atas petunjuk yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tadi. Demikian pula kesesatan, penyimpangan Allah jadikan sebab yang dengannya seorang sampai kepada kesesatan. Di dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaagu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka, yakni hati-hati mereka, ya, menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan, ya, sebagai hukuman atas apa yang telah muncul pada hati mereka, Allah simpangkan, ya, kepada jalan-jalan kesesatan. Oleh karenanya, tidaklah menyimpang orang-orang yang menyimpang kecuali telah ada pada hati mereka, ya, sebelum nampak penyimpangannya, telah ada pada hati-hati mereka penyimpangan dari syariat Allah. Tidak adanya kejujuran di dalam iman dan amal, ya, entah itu, ya, karena adanya ujub, ya, terhadap apa yang telah dia lewati dari amalan, ya, atau merasa besar dengan apa yang telah dia tempuh. Dan ini perkara yang sangat sangat berbahaya. Orang-orang yang beriman disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka mensikapi amal-amal mereka. Allah nyatakan, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang mereka memberi, mereka telah memberi apa yang mereka berikan. Atau dengan tafsiran yang lain, dan orang-orang yang beramal dengan apa yang telah mereka amalkan dari amalan kebaikan. Dalam keadaan hati-hati mereka takut. Hati-hati mereka takut. Apa yang menjadi ketakutan mereka? Jangan-jangan ada perkara yang menjadikan apa yang telah mereka amalkan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahasanya mereka nanti akan kembali kepada Allah, akan dihadapkan dengan apa yang telah mereka amalkan. Ini keadaan orang-orang yang beriman, beramal salih. Tetapi mereka khawatir jangan-jangan ada perkara yang menghalangi diterimanya amalan saleh tersebut. Sehingga seberapapun dari amalan yang telah mereka tempuh, tidak ada upaya untuk membanggakan amalan-amalan tersebut. Ya, karena dia yakin yang berhak untuk membalas amalan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berharap hanya Allah Subhanahu wa taala yang menerima dan memberikan pahala atas amalan tersebut. Perasaan ujub, ya, bangga dengan amal ini perkara yang berbahaya. Seorang bisa ujub dalam keadaan tidak ada orang selain dia. Beda dengan kibir. Kalau kibir, ya, sombongan, ini terkait dengan adanya pihak-pihak yang lain yang dianggap kecil olehnya. Adapun ujub, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bisa terjadi pada seseorang dalam keadaan mungkin dia hidup seorang diri. Dia beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia merasa besar dengan amal yang telah dia lakukan tersebut. Syekh Mukbil rahimahullah, beliau, ya, pernah ditanya faedah ini, ya, kami dapatkan dari dari Ustaz Luqman hafizahullah. Ketika ditanya oleh para muridnya, apa obat ujub? Ya Syekh. Kata Syekh, coba bandingkan apa yang kamu amalkan dengan amalan para pendahulu. Ya, amalan para sahabat. Ya, satu amalan saja. Dari amalan yang kamu amalkan, bandingkan dengan amalan para sahabat. Di mana nilai amalanmu itu? Ini baru satu amalan. Bagaimana lagi kalau ya amalan-amalan yang lainnya? Satu contoh misalnya qiraatul Quran. Maka kita akan tahu dari sisi ini bagaimana amalan kita, sehingga pantaskah kita merasa besar dengan apa yang telah kita tempuh. Kemudian kata beliau, fi ayujannibahu iyyahu wa yu'idahu minhu. Berdoa merendah, ya, betul-betul menunjukkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia, yakni Allah, menjauhkannya, menjauhkan hamba tadi dari kesyirikan dan melindunginya dari kesyirikan tersebut. Ma'al bahsi bisidkin wattaftishi anisyirki wa wasailihi wa zara'ihi. Kemudian disertai usaha. Kalau tadi bentuk-bentuk yang terkait dengan amalan kalbu, ya, sekarang usahanya dari apa yang nyata, berupaya untuk mencari, ya, dengan sikap jujur, seorang yang berusaha untuk lepas dari kesyirikan, dia berusaha untuk mencari kesyirikan itu seperti apa, dia pelajari di majelis-majelis ilmu. Wattaftish, berupaya untuk mengoreksi, anisyirki, dari perkara-perkara yang merupakan kesyirikan. Wawasaili wa zara'ihi, dan wasilah-wasilahnya, sarana-sarannya akan menyampaikan kepada kesyirikan. Telah-telah jalan-jalan yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Dia upaya untuk mengetahuinya. Karena seorang yang tidak berupaya untuk mengetahui perkara ini, ya, dikatakan di sini liyaslam minal wuqu'i fi, agar dengan tahu semua ini dia akan selamat dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Tidak cukup hanya sekedar seorang berdoa. Ya. Harus dia upayakan jalan, ya, untuk dia mengetahui bagaimana perkara yang dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan tadi, yakni kesyirikan kepada Allah. Kama qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafata an aqa'a fihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Hudzaifah, dahulu manusia, ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair, tentang kebaikan-kebaikan. Ya, sebagian sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Mu'adz radhiyallahu an, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar. Wa ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang akan menjadi sebab aku masuk ke dalam jannah dan menjauhkanku dari neraka. Ini pertanyaan tentang al-khair. Juga yang lainnya di antara para sahabat yang bertanya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku melakukannya maka Allah akan mencintaiku, demikian juga manusia mencintaiku. Ini pertanyaan tentang al-khair. Ya, dan ini tentu suatu ilmu. Ya. Dan ternyata Hudzaifah radhiyallahu an beliau mengatakan, adapun aku, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kejelekan. Kemudian beliau menjelaskan apa alasannya. Beliau bertanya tentang kejelekan, makhafata an aqa fihi, karena aku khawatir ketika aku tidak mengerti tentang suatu kejelekan aku terjatuh ke dalamnya. Ini juga ya ditegaskan oleh para ulama tentang apa yang ditanyakan oleh Hudzaifah adalah ilmu. Ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari pertanyaan Hudzaifah tentang perkara-perkara kejelekan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya secara terperinci. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin seseorang akan benar-benar selamat sampai di negeri yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan bagi hamba-hamba yang beriman tanpa dia mengerti tentang perkara syariat ini ya secara terperinci. Demikian juga dia mengerti tentang hal-hal yang bertentangan dengannya ya secara terperinci, karena dengan itu maka akan selamat dia dari berbagai bentuk penyimpangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.